Bagaimana mengobati diri sendiri jika kita lagi tidak mood atau kesel pada seseorang? Sabar. Saya pun bersabar dengan pertanyaan ini gitu. Kenapa harus kesel? Gini ya. Kita itu boleh kesal dengan sesuatu kalau pakai prinsipnya agama. Anda boleh kesal dengan urusan agama yang terlanggar. Silakan kesal. Tapi kalau tidak, ada orang ngejekin. Jadi agama tuh memberikan semua petunjuk kepada kita. Ada orang ngejekin Anda, ngomongin, ngefitnah Anda tiap hari, gibah Anda tiap hari. Besok kasih dia madu Yaman. Bilang sama dia, terima kasih. Iya. Imam Hasan al-Basri begitu. Ada orang tiap hari ngomongin, dikasih kurma yang paling baik. Terima kasih. Nanti di yaumil hisab, orang kayak begitu, Anda tinggal minta pahala hajinya, umrohnya, sholatnya, Anda tinggal minta sama dia. Makanya saya senang banget kalau ada orang ngomongin saya. Senang banget saya tinggal minta sama Allah, nanti ya Allah saya pengen pahala hajinya. Habis lo gitu loh, kayak begitu. Islam itu sudah punya rule yang luar biasa. Jangan sibuk ngurusin urusan orang. Dan jangan jadikan remote kehidupan Anda itu pada orang lain. Jilbabnya bagus, jilbabnya hari ini bagusnya, seneng. Jilbabnya bilang gak bagus, gak seneng gitu kan. Ibarat kata tuh remote kehidupan kita orang yang pegang, ngapain kayak begitu. Mau makan bakso, kenapa pengen makan bakso? Bakso tuh gini-gini, saya mau makan bakso. Kenapa? Saya pengen makan. Apa urusan Anda? Harus punya prinsip hidup. Mau hidup sehat, mau orang di luar sana makan ini, makan itu gak sehat, Anda harus punya prinsip. Mau orang kesel kayak mau enggak, yang penting saya enggak ganggu Anda. Itu prinsip hidup seorang mukmin gitu loh. Ada sesuatu yang sifatnya bikin miskin, kayak saya misalkan. Saya memang mendidik hati saya untuk marah, saya paling jarang marah. Kalau Anda pernah tahu di WhatsApp itu, saya sampai detik ini belum pernah menggunakan emoticon marah. Belum pernah. Belum pernah. Kenapa? Itu mengganggu. Kalau saya pengen marah, saya akan cari tempat yang sepi, saya akan menangis, saya akan ngadu sama Allah, atau saya tidak banyak ngomong. Yang begitu perintah Nabi. Kenapa? Karena berharga banget hati saya ini. Sebab apa? Anda lagi marah, kesel sama orang, tiba-tiba ya kita mendapatkan momen untuk bahagia, gak jadi bahagia gara-gara kesel tadi, ngapain? Artinya tadi remote kita itu orang lain yang pegang gitu, ngapain? Saya di Jakarta nyetir mobil, di belakang mobil saya itu pas lagi di tol, tiba-tiba ditabrak mobil saya. Prok! Gitu kan? Apa yang saya kerjakan? Saya langsung kabur. Kenapa saya kabur? Karena saya tahu yang nabrak pasti gak sengaja. Betul kan? Ya gak sih? Iyalah, dia gak sengaja. Mana dia sengaja nabrak mobil saya kan? Dan lihat kan, yang nabrak juga supir-supir biasa gitu kan, yang mungkin ngantuk atau apapun. Kalau saya berhenti, maka efeknya panjang. Macet segala macam. Buat saya itu tenang banget ya, begituan. Ya. Jadi, cobalah ulang untuk mendidik hati. Ya. Mendidik hati atau untuk jangan marah, jangan kesel. Mendidik dengan cara apa? Banyak-banyak berbuat baik ke orang lain. Terus bagaimana caranya? Apakah ada ramuan untuk menjaga mood? Ada. Pisang. Pisang itu mengandung serotonin. Ya. Maka kalau Anda makan pisang, which is itu pisang itu sebenarnya semua bagiannya bagus. Semua bagian pada pisang itu bagus. Kulitnya bagus, dagingnya juga bagus. Mengandung serotonin semua. Nanti kalau mau lihat risetnya ada tuh. Ya, serotonin on banana peel. Jadi makan pisang itu sebenarnya paling bagus dimakan semua. Tapi kita kan nggak lazim kan? Ya udah potong aja bagian yang keras itu di ujung-ujung tadi. Lalu Anda blender, Anda bikin smoothies. Jadi smoothies serotonin namanya. Tapi pisangnya pisang kampung. Dan yang paling banyak serotonin itu ada pada pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya, yang ada patch hitam itu. Ya seperti itu. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.